Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, insyaallah nanti malam atau besok malam kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita berdoa, kita bermunajat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita, memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dan menjalani hari-hari Ramadan di bulan ini untuk bisa meraih segala keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kita tahu bahwa Ramadan menjanjikan begitu banyak keutamaan. Tetapi ada peringatan Rasul yang hendaknya menjadikan kita benar-benar berhati-hati. Betapa banyak orang yang berpuasa itu mereka tidak memperoleh apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Kita telah melalui Ramadan demi Ramadan di tahun-tahun yang lalu, dan kita berharap pada Ramadan tahun ini kita bisa kembali berjumpa. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan yang serius bagi kita, dari Ramadan demi Ramadan yang telah kita lewati ini, perubahan apa yang kita dapatkan? Agar jangan sampai kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang dikatakan Nabi tadi berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun selain lapar dan dahaga. Kalau usia kita 40 tahun, berarti kita sudah menjalani ibadah Ramadan itu sejak kita balik kira-kira 25 tahun terakhir. Dan itu berarti kita telah mengulang-ulang ibadah Ramadan itu selama 25 kali dalam 25 tahun terakhir. Dan selama Ramadan itu juga kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian kita menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, tangan, kaki, hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya, sholat berjamaah 5 kali sehari, ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Kita bangun di tengah malam untuk menjalankan sholat tahajud, sholat lail, sholat tarawih. Kita berzikir, kita berdoa, kita membaca Al-Quran. Ketika ini kita ulang-ulang selama 25 tahun atau 25 kali dalam 25 tahun terakhir, tentu jamaah sekalian ada perubahan yang luar biasa yang akan kita dapatkan. Sehingga hal yang terpenting yang hendaknya kita pertanyakan kembali dalam diri kita ini, target apa yang ingin kita dapatkan pada bulan Ramadan kali ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyambut datangnya Ramadan seperti apa yang sedang kita lakukan pada siang hari ini. Rasul mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan agung, tamu agung. Diperintahkan kepada kita untuk menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita memang pada hari ini sudah dalam kondisi puncak. Ibarat pemain bola atau petinju, kita sudah pada peak performance kita, pada kondisi jasmani, rohani yang memang sedang puncak-puncaknya. Sehingga begitu memasuki bulan suci Ramadan, kita memang telah mempersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai kemudian persiapan kita ini kalah dibandingkan dengan berbagai pihak yang juga berkepentingan dengan momentum Ramadan. Production house yang memproduksi berbagai tayangan di bulan Ramadan, mereka telah siap sedemikian rupa jauh sebelum Ramadan tiba. Tinggal tayang, tinggal tampil, tinggal main di bulan Ramadan. Mungkin syuting sinetronnya sudah 6 bulan yang lalu, bahkan mungkin sudah setahun yang lalu. Para artis, grup musik dan sebagainya telah menyiapkan album religius. Demikian juga perusahaan-perusahaan, berbagai macam perusahaan. Kalau kita lihat sepanjang jalan Gatot Subroto ini, iklannya sudah bertema tentang Ramadan. Ya. Mereka yang berdagang sudah menyiapkan stok sedemikian rupa untuk menyambut Ramadan. Tidak selalu mereka berkepentingan dengan perintah ibadah puasa di dalamnya, tetapi persiapannya luar biasa. Jangan sampai kemudian kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman ini tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Para ulama dahulu mereka sudah menyiapkan diri menyambut Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Sehingga mudah-mudahan hari ini memang kita ini sudah benar-benar siap untuk menjalani seluruh aktivitas di bulan Ramadan. Perubahan yang paling mendasar dan perubahan yang paling utama adalah meningkatnya kualitas ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa di bulan ini agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa ini adalah kualitas tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman melalui ibadah di bulan Ramadan ini ditingkatkan kualitasnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Sayangnya teman sekalian, di negara kita ini orang yang beriman dan bertakwa itu sepertinya bukan makhluk yang istimewa. Kalau mau menjadi pegawai negeri atau menduduki jabatan tertentu, dipersyaratkan di sana beriman dan bertakwa. Dan ternyata semua lolos persyaratan yang sesungguhnya sangat berat. Yang koruptor pun ternyata lolos persyaratan beriman dan bertakwa. Umar Ibn Khattab suatu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Bayangkan orang sekualitas Umar itu masih meragukan ketakwaannya sendiri, sehingga dia perlu bertanya, apa itu takwa? Ubay kemudian menjawab dengan sebuah pertanyaan, pernahkah kamu melewati jalanan yang berduri? Apa yang kamu lakukan? Umar menjawab, saya akan berhati-hati, akan tidak menginjak duri. Seperti itulah gambaran sikap takwa. Sikap itu berhati-hati agar tidak melakukan pelanggaran. Nabi mengatakan kamu tidak akan sampai pada derajat takwa sehingga kamu meninggalkan yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Jadi bagi orang yang bertakwa itu, segala yang haram itu pasti dia tinggalkan. Yang subhat pasti dia tinggalkan, dan dia tidak bermain-main di wilayah abu-abu ini. Terhadap yang halal pun mereka berhati-hati agar jangan sampai ketika menikmati yang halal itu kemudian melampaui batas dan terjerumus ke dalam dosa. Sebab bagi orang yang bertakwa itu bukan lagi mereka bicara halal haram yang seperti itu lewat. Tidak lagi memperdebatkan persoalan subhat karena itu sudah pasti dia tinggalkan. Dia sudah memastikan bahwa apa yang diperoleh itu adalah halal. Dan tidak cukup hanya di situ. Dia harus memastikan bahwa apa yang diperoleh dengan halal itu dipergunakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang bertakwa ini makomnya, kedudukannya adalah bagaimana ketika menikmati apa yang halal ini kemudian tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan, sehingga dia sangat berhati-hati di dalam kehidupan. Sebagaimana sekedar gambaran, ya, salah satu di antara gambaran tentang orang yang bertakwa. Sehingga orang-orang yang bertakwa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sekian banyak kemuliaan. Karena itu jemaah sekalian, mari kita menata kembali orientasi kita. mumpung kita belum memasuki bulan suci Ramadan, kita kata kembali selama Ramadan tahun ini, apa yang mau kita rencanakan, perubahan apa yang ingin kita dapatkan, target apa yang ingin kita raih melalui bulan suci Ramadan. Yang pertama, jamaah sekalian, Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Apa sebenarnya dididik? Yang pertama, kita harus menyadari manusia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah itu adalah keadaan paling ideal. Jadi kalau kita bertanya manusia terbaik itu seperti apa? Manusia yang dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah itu seperti apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad manusia sampai kemudian dia dilahirkan ke dunia, inilah yang disebut keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Fitrah itu artinya bertauhid. Manusia ini sudah bertauhid sejak di dalam kandungan. Dengan tauhid inilah manusia kemudian senantiasa rindu kepada kebenaran, kebaikan, keindahan. Jadi inilah manusia yang paling ideal. Adalah manusia yang baru dilahirkan itu adalah manusia terbaik. Karena dia bertauhid dengan semurni-murninya tanpa kesyirikan sedikit pun. Karena ketika itu dia berada dalam kondisi sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa jarak sedikit pun. Sehingga seperti inilah manusia itu sesungguhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan selanjutnya ketika dilahirkan ke dunia, manusia yang melekat di dalam dirinya hawa nafsu berinteraksi dengan lingkungannya, kemudian dia juga menghadapi godaan setan. Bisa jadi hal yang seperti ini, kondisi seperti ini menjauhkan manusia itu dari keadaan fitrahnya. Sehingga sesungguhnya bagi sekalian, pendidikan yang utama itu adalah mengembalikan manusia itu pada keadaan fitrahnya. Begitu dia lahir, begitu kemudian dia mengkonsumsi susu dari ibunya, begitu berinteraksi dengan kedua orang tuanya, begitu dia berinteraksi dengan masyarakatnya, ditambah dengan menghadapi godaan setan, maka manusia ini dalam perjalanan hidup ini bisa menyimpang dari keadaan fitrahnya. Ada seorang ulama yang ketika dewasa dia mengalami sedikit gangguan dalam menghafal. Kemudian dia mengatakan, barangkali ini air susu yang saya minum ketika saya kecil. Orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Orang tuanya selalu menjaga agar apa yang dimakan oleh anaknya itu adalah sesuatu yang benar-benar halal. Suatu ketika si ayah dan si ibu ini pergi dan si anak ditinggalkan di rumah dalam keadaan menangis. Tetangganya datang melihat bayi yang menangis tadi, dia merasa kasihan, kemudian anak itu dipungut, kemudian disusui. Ketika kedua orang tuanya pulang dan melihat anaknya disusui oleh tetangganya, marah luar biasa. Ya, mungkin kita tidak bisa membayangkan, sepertinya kedua orang tuanya itu bukan orang yang berterima kasih. Anak nangis disusui tetangga, marah-marah. Apa yang kemudian dikatakan si bapak? Saya tidak tahu apakah air susu yang kamu berikan kepada anak saya itu halal. Ya. Sehingga kemudian ketika dewasa, si bayi ini menjadi ulama dan dia mengatakan, barangkali terganggunya hafalan saya ini karena ketika kecil saya pernah disusui oleh tetangga saya. Artinya bapak-bapak sekalian, perjalanan hidup kita ini, kesibukan kita ini bisa menjadikan kita ini menyimpang dari keadaan fitrahnya. Maka pendidikan yang sesungguhnya adalah mengembalikan manusia itu ke dalam keadaan fitrahnya, dan itu berarti pengendalian diri secara total dari berbagai dominasi hawa nafsu. Sehingga zaman sekalian, puasa itu bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi juga mempuasakan mata kita, mempuasakan lisan kita, mempuasakan telinga kita, mempuasakan tangan, kaki, hati, perasaan, dan pikiran kita. Dan yang semacam ini puasa sepanjang masa, puasa tanpa sahur, tanpa buka, menjaga mata dari segala kemaksiatan. Ini tidak ada bukanya, tidak ada sahurnya selamanya. Suatu ketika saya dengan beberapa teman di bulan Ramadan sedang dalam sebuah perjalanan, maghrib tiba, ada yang bilang, ayo kita batalkan puasa. Salah satu teman letup, mas saya sudah mau batalkan puasa. Loh gimana caranya? Saya tadi melirik cewek. Melirik cewek, katanya mau batalkan puasa. Yang semacam ini tidak ada buka puasanya selamanya. Puasa itu bukan saja tidak makan, tidak minum di siang hari, tetapi juga tidak makan, tidak minum sesuatu yang bukan milik kita. Sehingga sesungguhnya di sana pengendalian diri secara total. Ketika nafsu terkendali, manusia akan kembali kepada keadaan fitrahnya. Di sini kemudian muncul istilah kembali kepada fitrah. Yang kedua, Ramadan adalah bulan ibadah. Jamaah sekalian, ibadah itu dimensinya sangat luas, mencakup seluruh aktivitas, perbuatan, perkataan yang nampak, yang tersembunyi dalam rangka untuk mencari ridha Allah, itu adalah ibadah. Maka bekerja adalah ibadah, berumah tangga adalah ibadah, duduk ibadah, berdiri ibadah, makan ibadah, tidur ibadah, semuanya adalah ibadah ketika itu dilakukan dalam rangka mencari ridha Allah. Tetapi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengkhususkan diri. Ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita mengkhususkan diri beribadah. Di samping ibadah-ibadah bersifat umum, karena sesungguhnya inilah ukuran dalam kehidupan ini, apakah betul dalam kehidupan kita ini kita menghamba kepada Allah ataukah kita menghamba kepada dunia. Orang yang menghamba kepada dunia, dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya untuk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah adanya ibadah-ibadah yang diperintahkan secara khusus ini menunjukkan bahwa memang hidup kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam diperintahkan kepada kita sholat berjamaah 5 kali sehari di awal waktu. Kalau kita tidak bisa melakukan itu, sebenarnya kita sedang dikendalikan oleh sesuatu yang bukan penguasa jagat raya. Kita dikendalikan oleh dunia kalau kita tidak bisa menempati ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti malam terakhir itu adalah waktu yang istimewa, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kalau kita tidak bisa bangun pada waktu itu, sesungguhnya kita sedang dikendalikan oleh sesuatu yang bukan penguasa jagat raya. Dan dalam setahun kita diberi waktu 12 bulan. Allah Subhanahu wa taala meminta waktu 1 bulan dari 12 bulan itu untuk mengkhususkan diri. Kalau kemudian waktu yang hanya 1 bulan ini kita tidak bisa mengkhususkan diri untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada tanda-tanda bahwa kita ini diperbudak oleh dunia ini. Sehingga disinilah sama sekalian kita harus merancang sedemikian rupa agar waktu yang 11 bulan ini benar-benar kita bisa membebaskan diri kita itu dari segala belenggu kesibukan ini. Ya sayangnya kemudian memang kehidupan kita ini terpola menjadi kehidupan yang tidak ideal, sehingga di bulan Ramadan pun sebagian di antara kita ini tidak bisa mengkhususkan diri beribadah kepada Allah. Kalau seperti ini, jemaah sekalian, niatkan bahwa kesibukan kita ini adalah dalam rangka jihad kepada apa jihad dalam agama kita ini. Sehingga disinilah sesungguhnya dari 12 bulan yang diberikan Allah, kita punya 1 bulan untuk ikhlas. Kita perlu mentamasyakan jiwa kita. Kita hidup ini kan gak normal. Orang-orang di Jakarta ini sebagian besar hidupnya gak normal. Pagi-pagi sekali berangkat, berdesak-desakan di angkutan umum, nanti disibukkan oleh berbagai macam aktivitas. Saya tinggal di Depok. Kalau subuh saya jadi imam, dulu pada waktu saya dekat di salah satu komplek perumahan di sana, saya tidak pernah bisa menikmati sholat subuh. tidak boleh membaca bacaan yang panjang. Karena di belakang saya ini ada orang yang sudah menggunakan seragam kerja. Begitu salam dia berangkat kerja. Ya, nanti di kantornya sholat duhur, sholat asar, ada sebagian yang tidak menyediakan tempat untuk ibadah. Sehingga sholat duhur antri, sholat asar antri. Begitu kita selesai sholat, di belakang sudah ada yang komat. Ya, komatnya itu untuk mengusir orang yang sudah segera pergi. Ya. Nanti maghrib baru kemudian kita pulang. Ada yang menyempatkan diri sholat di kantor, ada yang mencari masjid di pinggir jalan, ada yang menyempatkan diri untuk sholat di apa, di stasiun-stasiun, di terminal. Dan itu juga antri. Pulang nanti kita di rumah sudah lelah menjalankan sholat isya. Ya, ini kehidupan yang sesungguhnya tidak normal. Ada sebagian orang itu yang berangkat ketika anaknya masih tidur, pulang ke rumah anaknya sudah tidur lagi. Maka yang seperti ini, jamaah sekalian, direset ulang, ditata ulang. Ramadan ini akan mengembalikan kita itu pada kondisi yang normal. Kalau kita punya komputer, kalau sudah error, Pak, kita cukup kita tekan tombol recovery, dia akan menata ulang sistemnya kembali seperti setelan pabrik. Tetapi kalau hidup manusia yang sudah ruwet seperti ini, kira-kira tombol apa yang mau kita tekan itu, Pak, supaya struktur jasman dan rohani kita itu kembali seperti sedia kala. Maka Ramadan ini sesungguhnya akan menyetel kembali, akan mereset kembali struktur jasmani dan rohani kita kembali seperti keadaan semula yang disebut sebagai keadaan fitrah. Kalau kemudian di bulan Ramadan ini kita tidak bisa mereset kembali, kita tidak bisa rehla, kita tidak bisa tamasya, kita tidak bisa mengistirahatkan jiwa kita untuk kemudian menikmati berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan ruwet kembali Pak dalam perjalanan setahun ke depan. Karena itu sebulan ini kita tata lagi. Kita tata lagi untuk modal kita menjalani kehidupan 11 bulan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala menawarkan begitu banyak kemuliaan. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Allah mengunjungimu pada bulan ini dengan menurunkan rahmat, menghapus dosa-dosa, dan mengabulkan doa. Allah melihat berlomba-lombanya kamu pada bulan ini dan membanggakanmu kepada para malaikatnya. Maka tunjukkanlah kepada Allah hal-hal yang baik dari dirimu. Karena orang yang sengsara ialah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bumi atau di bulan ini. Begitu banyak peluang di bulan ini, jangan sampai kemudian kita tidak mendapatkannya. Yang berikutnya, Ramadan ini juga bulan muhasabah. Kesibukan hidup itu menjadikan kita ini kehilangan kejernihan. Bertumpuk-tumpuknya berbagai masalah, baik masalah di rumah tangga, masalah anak, masalah di keluarga kita, masalah di tempat kerja kita ini, seringkali menjadikan manusia itu kehilangan kejernihan. Ditambah lagi ketika nafsu manusia itu tidak terkendali, maka hidup ini menjadi semakin ruwet. Di bulan Ramadan ini, ketika nafsu manusia itu ditundukkan, ya, ketika nafsu ditundukkan, manusia ini akan menemukan kejernihan kembali. Sehingga jemaah sekalian, mari di bulan Ramadan ini kita memberi tempat kepada jiwa kita, memberi tempat kepada nurani kita, memberi tempat kepada pikiran kita agar bisa mengendapkan berbagai masalah, kemudian melakukan muhasabah. Selesai Ramadan kita bisa menyelesaikan sekian banyak persoalan itu. Karena bagi orang-orang yang bertakwa, Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Dan itu mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk banyak berpikir, banyak merenung, banyak muhasabah, mengurai kembali persoalan kita selama setahun ini. Keluar dari Ramadan kita mendapatkan kesegaran kembali dan kita bisa menatap berbagai macam problem dalam kehidupan kita dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya, jemaah sekalian, Ramadan juga merupakan bulan taubat. Kita tahu bahwa setiap kita ini pasti berdosa. Jangan ada yang merasa tidak berdosa. Ya, Nabi saja dalam sehari semalam yang dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beristighfar dalam sehari semalam 75 kali atau 100 kali. Tetapi persoalannya, berhenti dari segala kemaksiatan itu ternyata bukan perkara mudah. Apalagi kalau dosa itu sudah kita ulang-ulang dan itu terjadi selama bertahun-tahun, menghentikannya itu tidak mudah. Saya pernah mendampingi orang yang ingin berhenti berzina. Dia sudah sadar. Ya, kira-kira caranya gimana, Pak? Kalau kita kutipkan ayat wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Saya ini bukan mendekati zina, saya ini pecandu zina. Ya. Orang yang berzina itu dosanya besar. Sudah tahu saya. Akibatnya buruk. Saya sudah mengalami. Dia sudah sadar sepenuh-penuhnya akibat perbuatan dosanya itu. Dan yang ia inginkan adalah bertobat, berhenti. Sekali lagi, ternyata tidak mudah berhenti dari perbuatan dosa ketika dosa itu sudah berulat, berakar. Seperti benih yang baru tumbuh, mudah bagi kita mencabutnya. Tetapi kalau dia sudah menjadi pohon yang tumbuh besar, berat bagi kita untuk mencabutnya. Apalagi kalau pada saat itu tenaga kita semakin melemah. Ramadan ini, jamaah sekalian, memberi energi kepada kita untuk berhenti dari segala kemaksiatan. Setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, nafsu dikendalikan dengan puasa, maka ini sangat kondusif bagi kita untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau kita ingin berhenti dari segala kesalahan, Ramadan ini adalah momentum yang paling tepat. Orang yang susah berhenti merokok, Pak, dia bisa melakukan di bulan Ramadan. Demikian juga segala hal yang buruk, kita bisa menghentikannya di bulan Ramadan. Sehingga jangan kemudian kita melewatkan Ramadan ini tanpa kita mengakhiri segala pelanggaran yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Yang berikutnya, jemaah sekalian, Ramadan juga bermakna sebagai bulan jihad. Perintah puasa dan perintah jihad itu turun beriringan. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan kaum muslimin berperang dalam kondisi berpuasa. Karena sesungguhnya Ramadan, puasa dan jihad itu esensinya sama, sama-sama berperang. Dan peperangan yang sesungguhnya adalah berperang melawan hawa nafsu. Tidak mungkin orang itu bisa berangkat berjihad, memerangi musuh Allah, kalau dia tidak bisa memerangi hawa nafsunya sendiri. Bisa jadi akan sangat berat bagi dia untuk menuju kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga ketika dia mendapatkan kemenangan kemudian justru bercerai-berai. Sehingga jihad adalah berperang, puasa juga berperang. Karena itu sungguh memprihatinkan kalau kemudian di bulan Ramadan ini sebagian kaum muslimin justru kemudian tidak mengendalikan hawa nafsunya. Memang tidak makan, memang tidak minum, memang tidak melakukan hubungan seksual, tetapi kemudian memupuk nafsu kemalasan, memperbanyak tidur, menyia-nyiakan waktu. Betapa banyak orang yang di bulan Ramadan ini menyia-nyiakan setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat nanti tempat-tempat hiburan, kan semakin banyak orang mendatanginya. Arena-arena pemancingan, banyak orang sih. Di kantor-kantor orang main video game. Selesai sholat zuhur menggelepar di masjid. Ya, habis subuh tidur, di tempat kerja nanti tidur. selesai sholat tidur. Bahkan ketika itikaf pun memperbanyak tidur. Saya beberapa kali itikaf, ya, di beberapa tempat. Saya melihat pemandangan yang kontras dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah. Kalau Rasul itu sedikit sekali tidur, ya. Sebagian kita itu malah sebaliknya, sebentar-sebentar tidur, sedikit-sedikit tidur. Habis subuh tidur karena malam sholat malam. Nanti ngaji ada kajian, tidur ketika ada kajian. Sholat zuhur terkantuk-kantuk, zikir terkantuk-kantuk, habis tidur ngantuk juga. Masih mending kalau itu semuanya kita lakukan ketika sedang itikaf. Tetapi sebagian kaum muslim itu justru berhamburan di jalan raya, di terminal-terminal, di mall-mall dan sebagainya. Pada saat seharusnya memerangi hawa nafsu, tetapi justru memupuknya. Karena itu mari kita manfaatkan setiap momentum Ramadan ini, setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, setiap detiknya. Jangan kemudian kita menyia-nyiakan. Matikan TV selama Ramadan. Ya, walaupun mungkin isinya sinetron yang islami katakanlah gitu. Terutama sepertiga malam terakhir, Pak. Bisa mengingatkan sepertiga malam terakhir jangan nonton TV. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Siapa yang berdoa Allah kabulkan doanya. Siapa yang meminta ampun, Allah akan mengampuni dosanya. Siapa yang meminta rizki, Allah berikan rizkinya. Siapa yang mengalami problematika hidup, Allah akan menyelesaikannya. Bayangkan dalam kondisi ketika Allah seperti itu menjanjikan berbagai macam keutamaan, kita asik di depan TV. Ustaz Bahtiar Nasir, Sekjen Yumi, suatu ketika dalam sebuah ceramah, beliau mengatakan, matikan TV walaupun saya sedang ceramah. Ya. Matikan TV walaupun saya sedang ceramah. Karena ada hal yang lebih utama kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nabi itu sangat gemar silaturahim. Tetapi itu dia tinggalkan, beliau tinggalkan selama 10 hari terakhir. Karena ada yang sesuatu yang jauh lebih utama. Mari kita manfaatkan momentum sebaik-baiknya. Yang berikutnya, teman-teman sekalian, Ramadan ini bulan Quran. Mari kita menjadikan diri kita pribadi Quran, keluarga kita keluarga Qurani, anak kita generasi Quran, masyarakat kita masyarakat Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Kita membacanya, kita menghatamkannya, kita memperbaiki bacaan, kita melatih terjemahnya, kita membaca tafsirnya, kita mencoba mentadaburi, merenungi hikmahnya. Di antara para sahabat Nabi, mereka itu ada yang rajin membaca Quran, ada yang malas membaca Quran. Kira-kira zaman sekarang mau meniru sahabat Nabi yang rajin apa yang malas? Rajin. Yang rajin, Pak, ya. Jangan, Pak, terlalu berat, Pak. Ya. Mari kita tiru sahabat Nabi yang paling malas baca Quran. Ya. Dalam riwayat, sahabat Nabi yang paling malas membaca Quran itu menghatamkan Al-Quran dalam sebulan itu 3 kali. Ya. Jadi kita tiru itu, Pak. Kita cari di antara sahabat Nabi itu yang paling malas, ya itulah yang kita tiru. Sebab di antara mereka yang malas membaca Quran itu menghatamkan Quran dalam sebulan itu 3 kali. Quran ini pedoman hidup. Quran ini seperti cahaya. Kita tidak bisa hidup dengan baik tanpa panduan Quran. Sehingga sesungguhnya tidak cukup bagi kita ini sekedar menghatamkannya, tetapi kita harus memahaminya. Sehingga kita targetkan bulan Ramadan ini kita bebas dari buta huruf Quran dan buta makna Al-Quran. Jangan sekalian kalau mau beli Quran sekarang itu ada Quran yang isinya 16, ada isinya 20. Mudah sekali bagi kita ini untuk belajar Al-Quran. Ya. Bisa kita beli bukunya, kita bisa beli softwarenya, pelatihnya juga ada di mana-mana. Sehingga sebenarnya kita ini sangat dimanjakan untuk belajar Quran. Ya, tinggal bagaimana kemudian kita memprogramkannya. Yang berikutnya, Ramadan adalah bulan ukhuwah. Saya mengingatkan di bulan Ramadan ini nanti paling banyak kita bertemu jamaah salat zuhur dan asar, nanti paling banyak juga di bulan Ramadan. Sehingga ini momentum bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Jangan lagi memperdebatkan, mempertengkarkan persoalan laki-laki. Demikian juga para ustaz, para dai, para khotib yang isi di tempat ini dihimbau agar tidak lagi memperuncing persoalan laki-laki. Karena itu sesuatu yang pasti terjadi. Ikhtilaf dalam hal yang buruk iya, itu pasti terjadi. Dan diperintahkan kepada kita untuk membangun ukhuwah. Ya, para ulama itu berbeda pendapat. Bahkan malaikat pun bisa berbeda pendapat. Pernah dengar Pak cerita malaikat berbeda pendapat, Pak? Suatu ketika di zaman Bani Israel, ada seorang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada seorang alim. Dia bertanya, apakah dosa saya diampuni? Orang alim tadi mengatakan, dosamu tidak diampuni. Jadi orang alim tadi memfatwakan bahwa dosanya tidak diampuni. Datang kepada orang alim, dibunuhlah orang tadi. Orang alim tadi dibunuh. Kemudian orang tadi datang kepada orang alim yang kedua. Dia menceritakan bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuni dosanya? Orang alim kedua memfatwakan bahwa dosanya diampuni. Coba, dua orang alim fatwanya bertolak belakang. Yang satunya mengatakan dosanya diampuni, yang pertama mengatakan dosanya tidak diampuni, yang kedua mengatakan dosanya diampuni. Maka diperintahkan menuju ke tempat yang baik. Di tengah jalan orang tadi mati. Berdebatlah dua malaikat. Malaikat pertama mau membawa ke neraka. Malaikat yang kedua mau membawa ke surga. Bayangkan, ini satunya surga, satunya neraka. Ini kontras. Bukan sekedar 11 rakaat atau 23 rakaat, Pak, perbedaannya. Perbedaan antara surga dan neraka. Datanglah malaikat ketiga. Dia tanya, kenapa kamu ingin membawa dia ke neraka? Malaikat menjawab, seumur hidup dia tidak pernah berbuat baik. Betul enggak? Betul. Ditanya kedua, kenapa kamu mau membawa dia ke surga? Dia sudah bertobat, dosanya habis. Dua-duanya ini benar. Tetapi kemudian malaikat menengahi, diukurlah jarak. Ternyata dia lebih dekat ke tempat yang baik, maka kemudian dimasukkan ke surga. Protes gak malaikat? Protes gak? Enggak. Ikhtilaf itu kalau sudah dipertemukan, selesai ya. Demikian juga teman sekalian, persoalan yang sedang kita hadapi sore hari ini, apakah mau matur besok atau Rabu ya. Hadis ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya Ramadan itu mulainya bersama-sama, mengakhirinya juga bersama-sama. Puasa itu hari ketika manusia berpuasa, hari raya itu hari ketika manusia berhari raya. Disinilah dibutuhkan otoritas yang bisa menyatukan umat Islam. Sehingga saya secara pribadi menghimbau dan mengikuti pendapat yang bisa menyatukan mayoritas umat Islam ini, terutama pada hari-hari besarnya. Sehingga disinilah kita hendaknya, walaupun nanti berbeda, kita sadari bahwa Ramadan itu bulan apa, bulan ukhuwah. Yang berikutnya Ramadan bulan sedekah. Minta 5 menit lagi, Pak. Bukan bulan consumerisme. Ramadan bulan sedekah. Realitanya sebagian kaum muslimin melampaui batas di bulan Ramadan ini. Ya, menghambur-hamburkan harta, berbelanja berlebih-lebihan di bulan Ramadan ini, menu masakannya berlebihan, membeli pakaian berlebihan, membeli perhiasan berlebihan, ya, kredit mobil juga di bulan Ramadan ini, renovasi rumah di bulan Ramadan ini, membeli sofa juga di bulan Ramadan ini, semuanya terkait dengan hal-hal yang di luar kepentingan Ramadan. Sementara hal yang paling prinsip kadang-kadang ditinggalkan. Karena itu di samping persoalan zakat, kita harus menganggarkan sedekah, Pak. Sedekah itu harus direncanakan dengan baik. Enggak bisa tiba-tiba, Pak. Ya. Dari bawah ini kita harus sudah merencanakan bahwa saya akan bersedekah. Dan tentu saja harus tepat kepada sasaran yang berhak, sehingga apa yang kita berikan ini bisa memberikan perubahan. Yang terakhir, Ramadan ini juga bulan dakwah. Manusia itu kadang hatinya terbuka, kadang tertutup, kadang bisa menerima, kadang menolak. Ya. Di bulan Ramadan ini, hati manusia itu cenderung terbuka, mudah menerima hidayah. Karena itu jangan kita lewatkan momentum Ramadan ini tanpa kita mengajak orang kepada kebaikan. Kalau istrinya belum baik, ya, diberitahu Pak di awal Ramadan ini, biasanya hatinya lebih peka. Kalau suaminya masih suka melanggar syariat, diajak di bulan Ramadan ini, biasanya itu lebih mudah. Orang tuanya, anak, tetangga, teman di kantor, kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk menyampaikan syiar Islam, ya, menyampaikan dakwah. Karena ini adalah saat hati manusia itu peka, ini saat hati manusia itu terbuka, ini saat ketika hati manusia itu mudah menerima hidayah. Apalagi nanti kita melihat banyak orang yang akan berkumpul di tempat ini, sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya agar momentum Ramadan ini juga memberikan kepada kita ini pencerahan, memberi kepada kita hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan segala potensi Ramadan ini, kita bisa meraihnya sebaik-baiknya, kita bermujahadah sekeras-kerasnya agar segala kemuliaan Ramadan itu kita dapatkan, dan jangan sampai kita termasuk di antara orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh apapun kecuali lapar dan dahaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.